Kemudian orang-orang Irak ingin menguji hafalan Bukhari. Benarkah ini? Bukan orang Arab kok katanya ahli hadis. Maka diuji. Disediakan 100 ahli hadis. Kemudian setiap dari 100 tersebut sudah bersepakat bahwa mereka akan menyebutkan sebuah sanad hadis dan hadisnya beda dengan sanadnya. Jadi antara sanad dengan hadisnya itu beda. Orang pertama kata Imam Bukhari, saya enggak tahu. Yang kedua, saya enggak tahu hadis itu. Yang ketiga enggak tahu, yang keempat enggak tahu. Sampai 100 saya enggak tahu semua. Kata orang-orang, "Oh, ahli hadis apa masa enggak tahu hadis?" Maka kata Imam Bukhari, adapun pertama yang kamu sebutkan hadisnya ini, maka sanadnya yang benar adalah ini. Lihat, baru pertama kali mendengar urutan tadi langsung hafal. Dan langsung dibenarkan yang salah. Paham ceritanya? Yang enggak paham nanti saya tanya sendiri saya sini. Ya? Nomor kedua, yang kamu sebutkan sanadnya salah, sanad yang benar untuk hadis itu adalah ini. Nomor ketiga, sanadnya salah yang benar adalah hadisnya ini. Sampai berapa? 100. Nah, tadi baru 1, 2 langsung ke 13. Ya. Silakan tambah lagi yang keempat dan kelima. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Naam. Saya tambahi, sombong dan ujub. Silakan ambil hadiahnya. Yang lain lagi, tambahan lagi yang lain. Nah, suka berdebat. Habis itu, tertipu, yaitu tertipu dengan dunia. Dari ilmunya dia tertipu dengan dunia. Yang ketiga, tergesa-gesa dalam berfatwa. Silahkan kasih. Pertanyaan terakhir atau sebelum terakhir, siapa yang paling muda di sini? Ah, 11 tahun. Ada yang lebih kurang dari 11? Berapa? 7 tahun. Ada yang kurang dari 7? Ibu-ibu banyak, bayi semua. Pinter antum ya. Ya. Ini ada murat Al-Quran cocok untuk beliau yang umur 7 tahun tadi. Kenapa sih kita pilih yang umur 7 tahun? Karena agar beliau terbiasa diberikan hak. Bapak ibu saudara saudari, salah satu metode pendidikan Rasulullah SAW adalah bahwa Rasulullah SAW tetap memberikan hak meskipun orang itu anak kecil. Suatu ketika ini Rasulullah, di samping kanan anak kecil, samping kiri Abu Bakar, Umar, Utsman dan orang-orang terkemuka. Beliau minum, ya, minum. Kemudian beliau katakan, kan sunnahnya beliau senantiasa beri ke kanan. Tetapi di kanan ini anak kecil. Lihat, ini metode pendidikan Rasulullah SAW. Memberikan hak kepada yang berhak meskipun itu anak kecil. Ya, beliau mengatakan, wahai anak kecil, bolehkah aku minta izin untuk memberikan ke samping kanan? Di sini orang-orang tua, samping kiri, di sini orang-orang tua. Anak kecil tersebut mengatakan, la usiru ba'daka ya Rasulullah. Aku tidak ingin mengambil, ada orang mengambil bekasmu, padahal aku yang paling berhak, wahai Rasulullah SAW. Dan kita tahu bekas Rasulullah SAW tidak seperti bekasnya Ahmad Zainuddin. Ya, kemudian beliau kasih ke kanan dan meninggalkan yang tua-tua tadi. Ini metode pendidikan anak menurut Rasulullah SAW. Memberikan yang hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan? Semoga Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan semoga yang mendoakan juga, dan semoga seluruh yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana strategi memberitahu teman-teman yang masih suka nongkrong main domino dan menghabiskan waktu dengan sia-sia? Karena jika tidak menyampaikan nanti masuk dalam poin menyembunyikan ilmu, sedangkan saya ilmunya masih sangat terbatas. Maka jawabannya, nasihati dengan ilmu yang kita dapat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Artinya sampaikan Islam ini dengan dalil-dalilnya. Walaupun satu ayat. Nasihati mereka dengan baik. Dan sebelumnya ikhlaskan niat kita. Tatkala kita menasihati mereka. Nasihati mereka dengan bahwa Allah akan menanyai semua yang kita perbuat. Semua yang kita perbuat. Termasuk di dalamnya ilmu. Yang kita waktu yang kita habiskan akan ditanyai oleh Allah di hari kiamat. Wallahu alam. Memang kita bahagia rasanya kalau melihat dan mendengar anak-anak ceria dan bahagia. Tapi kalau suara ceria tersebut terjadi dengan dalam masjid akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat dan menuntut ilmu. Pertanyaan, adakah contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sahabat untuk mengatasi keramaian yang disebabkan oleh suara anak-anak yang ada dalam masjid? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, tidak ada dalil khusus melarang anak-anak untuk dibawa ke dalam masjid. Tetapi karena tidak ada dalil khusus, sedangkan anak-anak tersebut tabiatnya mereka lari, mereka menangis, mereka bahkan kadang-kadang kalau ada anak yang diem aja, maka kita tanya, ente sakit nih anak? Jadi kalau lari-lari itu wajar dia lari-lari, ya? Yang tidak wajar yang jenggotan nih lari-lari, ya? Kalau dia lari-lari kemudian bercanda, maka itu wajar. Tetapi konsekuensinya kita harus jaga agar tidak mengganggu sholat dan tidak mengganggu menuntut ilmu. Lihat Pak, saya pesan kepada para orang tua lebih membesarkan rasa sabar tatkala mendidik anak dibandingkan kita memberikan punishment, hukuman tatkala mendidik anak. Saya ulangi, mendingan para orang tua lebih membesarkan rasa sabar di dalam dirinya tatkala mendidik anak lebih baik dibandingkan dia mendahulukan hukuman kepada anak tatkala mendidik anak. Contoh Rasul, jangankan dalam keadaan biasa, tatkala beliau dalam keadaan sholat mengimami sahabat, seluruh sahabat Nabi beliau imami, beliau sholat. Sholatnya waktu itu sujudnya lama sekali. Sampai seorang sahabat saking lamanya dia bangun. Ngapain Rasulullah SAW ini? Ketika dia melihat, oh ada sesuatu di atas punggung Rasulullah, akhirnya dia tunduk kembali. Setelah selesai sholat, orang-orang yang tidak ngangkat kepala tadi bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, atol tafis sujud. Wahai Rasulullah, engkau sujudnya lama sekali, ada apa? Karena waktu itu zaman wahyu, Pak. Mungkin ada memang tata cara sholat diperpanjang sujudnya atau bagaimana. Maka para sahabat sering bertanya. Karena sering terjadi pensyariatan yang baru. Sering terjadi seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada apa-apa. Tetapi, lakinna bni hadza. Tetapi anakku ini menunjuk kepada Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau. Tetapi anakku ini, qadir tahalani, menjadikan aku sebagai kudanya. Wa karihtu an uqifahu hatta yaqdhiya hajatahu minni. Dan aku benci untuk menyelesaikan tunggangannya sampai dia selesai menunggangiku. Lagi sholat, Pak. Mengimami orang, Pak. Maka besarkan rasa sabar ketika mendidik anak lebih baik dibandingkan memberikan punishment tatkala anak salah. Lihat Rasulullah SAW. Tatkala menyuruh Anas bin Malik. Anas bin Malik tatkala masih Rasulullah SAW masih hidup umurnya dari 8 sampai 10 tahun. Otomatis anak-anak seperti itu sangat gemar bermain-main. Ketika disuruh oleh Rasulullah SAW pergi ke sebuah tempat untuk sebuah keperluan, dia melihat kawan-kawannya main, dia singgah di situ. Ketika itu kemudian Rasulullah SAW lama tidak mendapati Anas, kok disuruh enggak kembali-kembali, enggak datang dengan apa yang disuruh. Maka beliau akhirnya mendapati Anas sedang main-main. Dipegang tengkuknya di sini. Dipegang di sini. Wahai Anas, sudahkah engkau pergi kepada yang aku perintahkan? Melihat yang memegang Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat. Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Sekarang saya pergi, wahai Rasulullah. Itu pun tidak marah. Ya? Kalau sebagian dari kita bagaimana? Kenapa? Kenapa? Kenapa? dan kata-kata kenapa dalam mendidik anak membuat anak menjadi tukang dusta nantinya. Karena dia akan mencari alibi-alibi, alasan-alasan agar bisa dibebaskan dari hukuman orang tuanya. Maka lihat, Anas bin Malik bercerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Ma qala li qattu li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu. Wala ma qala li qattu li syai'in fa'altu lima fa'altahu. Saking baiknya akhlak beliau, beliau tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang belum aku kerjakan, wahai Anas, kenapa engkau belum mengerjakan? Dan beliau pun tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang telah aku kerjakan, wahai Anas, kenapa engkau kerjakan ini? Tidak ada kata-kata kenapa. Saya jadi ingat, mungkin cerita ini pernah saya ceritakan di masjid ini juga. Waktu itu pagi-pagi kalau tidak salah, mungkin semua tidak semua yang hadir. Bahwa saya punya anak waktu itu umur 2 tahun. Dia ingin mencontoh ibunya, yaitu nyuci piring. Tapi yang dia cuci adalah laptop saya. Sudah laptopnya merek Casio. Tahu Pak, merek Casio. Casio orang. Satu-satunya dihabis, hancur laptopnya. Istri saya, nelpon saya, nangis-nangis, kemudian mengatakan, kenapa? Kalau kita katakan kenapa kepada anak, dia gak paham. Kenapa? Sejuta kali kenapa laptopnya tidak akan pernah baik. Tapi, kul qadarullah wa masya'a fa'al. Ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Dan ajarkan kepada anak. Nah, ini laptop tidak boleh dicuci dengan air. Selesai. Ini para ikhwah wallahu alam. Saya memiliki toko swalayan yang di mana saya menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok termasuk rokok. Kebutuhan pokok rokok? Hah? Ini perlu dipertanyakan pertanyaannya. Ya. Pertanyaan, apakah hukum asal harta yang didapat jika kita menjual rokok haram? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana." Allah jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual beli. Hasil jual belinya. Allah mengharamkan anjing. Allah mengharamkan babi, maka menjual belinya pun haram. Allah mengharamkan alat musik, maka menjual belinya pun haram. Rokok hukumnya haram. Terutama menurut fatwa-fatwa ulama kontemporer. Karena dia terbukti merusak nyawa. Salah satu tujuan syariat yang paling dijaga. Yang disebut dengan al-dharuriyatul khams, lima perkara yang sangat dijaga dalam Islam, yaitu menjaga nyawa. Nah, salah satu yang terjaga, yang tidak menjaga nyawa adalah rokok, dan itu dibuktikan oleh pabrik rokoknya. Pada dan terutama di zaman sekarang, rokok membunuhmu, ya kan? Iklannya seperti itu, rokok membunuhmu. Kalau dulu masih mending, rokok menyebabkan penyakit kanker, impotensi, jantung, keguguran, dan semisalnya. Ini enggak, rokok membunuh, masih dibeli. Pabriknya nyatain itu, satu-satunya barang yang tidak ada expired, rokok Pak. Enggak ada tanda tanggal habis masa berlakunya, enggak ada. Karena ketika dia keluar dari pabriknya, dia sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, ini para ikhwah. Siapa yang bertanya tentang rokok ini? Pantas dapat hadiah karena menyebutkan kebutuhan pokok. Siapa? Angkat tangan. Baik, nanti kalau malu ambil hadiah di sini. Tanya kepada panitia, mana tadi hadiahnya? Ya. Baik. Sudah cukup ini, cukup kiranya. Dan inilah pertemuan terakhir kita di dalam majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke Dumai, ke Duri, ke Pekanbaru. Dan sekali lagi Pak, betul duduk saya di masjid RJ ini akhjal. Dalam bahasa Arabnya itu akhjal, sangat sungkan. Karena di sana banyak ustadz-ustadz saya. Ustadz Aspri, Ustadz Maududi, Ustadz Abu Zubair, Ustadz Khoylid, Ustadz Yudi, oh banyak. Ustadz Jeffrey. Itu ustadz-ustadz yang kalau di kampus ngajarin saya. Alif, ba, ta. Mereka ngajarin saya. Enggak pantas saya duduk di sini sebenarnya. Jadi mohon kepada panitia, ya, hati-hati kalau ngundang. Jangan sampai salah undang. Ini lagi. Di sekolah saya diperintahkan untuk menghafal surat yang sulit dan sebenarnya saya tidak ingin menghafalnya karena terpaksa. Akan tetapi saya tetap menghafal dan menyetornya karena saya takut tinggal kelas atau nilai saya jelek atau merah. Apakah saya menghafal tersebut terancam api neraka karena menghafal bukan karena Allah? Ini saya teringat cerita-cerita para sahabat dan para salafus saleh. Mereka mengatakan talabnal ilm, saya sebutkan tadi, Ibnu Juraij. Untuk siapa kamu menuntut ilmu? Semua mengatakan untuk saya. Ada cerita tadi? Ya. Kecuali Ibnu Juraij yang mengatakan enggak, untuk manusia. Ini dia menganggap bahwasanya memang dulu saya menuntut ilmu bukan karena Allah, tetapi karena agungnya ilmu, akhirnya ilmu tersebut mendidik saya untuk menuntut ilmu hanya karena Allah. Ilmu enggan dituntut kecuali hanya karena Allah. Maka saya pesan kepada yang bertanya ini, tetap hafal Al-Quran dan perbaiki niatnya. Dan siapa yang memperbaiki niat dalam menuntut ilmu akan dimudahkan Allah untuk menyerap ilmu agama. Hafalan akan tambah mudah. Lihat Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, surah Al-Baqarah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikanmu ilmu. Takwa, perbaiki niat. Maka Allah akan memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Bagaimana kiat agar kita khusyuk ketika sholat? Karena terkadang pikiran kita bercabang-cabang dan tidak fokus ketika sholat. Maka jawabannya, pertama, kalau dia laki-laki dan dia berjamaah, datanglah sholat berjamaah tepat pada waktunya. Jangan terlambat. Orang terlambat sholat susah untuk, bukan mustahil, susah untuk khusyuk. Kenapa? Karena dia sholatnya saja sudah lari-lari. Misalkan ada imam sudah ruku, dia di pintu situ. Wah, imamnya ruku, lari dia. Takut imamnya bangun dari ruku, maka dia ruku duluan sebelum masuk saf. Ruku dulu sebelum masuk saf. Ini gak akan mungkin, sulit untuk khusyuk seperti ini. Atau dia sholat, ya masbuk. Allahu Akbar, dia masbuk Allahu Akbar. Rukunya masih terengah-engah. Terengah-engah. Susah untuk khusyuk seperti ini. Dan juga Pak, orang masbuk itu jarang bisa khusyuk. Karena dia masbuk, apalagi karena masbuk pekerjaan di luar masjid. Kapan dia ketika sholat saja masih mikirin di sana. Lihat saja orang masbuk. Masih megang. Ya, kunci tadi di mana? Bahkan ada sebagian, nih perhatikan ibu-ibu. Ada sebagian ibu-ibu bisa meracik bumbu tatkala sholat. Kayaknya kurang garamnya tadi. Ya. Ada orang kadang-kadang masbuk. Dan tidak akan sulit untuk khusyuk kalau masbuk itu. Seperti yang saya ucapkan tadi. Orang masbuk itu sulit untuk khusyuk. Karena ketika dia masuk ke dalam sholat, dia masih ingat pekerjaan-pekerjaan di luar dia. Kapan dia sadar dia sedang sholat? Kalau imamnya sudah salam. Dia ingin bangun. Dia mikir, kapan saya rakaat berapa tadi? Nambah berapa rakaat ini? Baru dia sadar itu dia sedang sholat. Ya? Lalu dia nyari solusi. Oh, dapat solusi. Tadi sebelah kiri saya ada yang masbuk sama-sama. Saya ingin nunggu dia. Kalau dia bangun untuk 2 rakaat, maka saya akan ngikuti dia. Ternyata yang di samping kirinya pun nunggu yang di samping kanannya. Ustadz ceritanya detail banget pengalamannya. Kayaknya sih. Ya, maka kalau dia laki-laki, saya katakan, datangi masjid tepat pada waktunya. Beda Pak, orang berwudu pas azan masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian qobliyah, berdoa di antara azan dan iqamah. Benar-benar kondisi psikologisnya benar-benar dia ingin masuk sholat. Ingin benar-benar menghadap kepada Allah. Beda dengan orang yang tergopoh-gopoh, terhengah-hengah tadi. Nafasnya beda. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Wallahu alam. Apa hukumnya saya menjual baju yang bergambar perinan manusia? Maksudnya mungkin gambar manusia. Maka haram hukumnya. Lebih baik dijauhi karena takut masuk ke dalam hadis al-musawwirun. Ya, wallahu alam. Semua yang bertanya dengan pertanyaan tadi silahkan mengambil hadiahnya karena itu pesan dari panitia. Kemudian juga ini ada hadiah yang khusus. Ya, panitia memesan dari Banjarmasin merchandise dakwasunnah.com, baik itu kaos, kemudian stiker atau yang lainnya, silahkan siapa yang bertanya tadi untuk mengambilnya. Ini yang bisa sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam majlis ilmu yang lain. Dan kalau seandainya tidak bertemu di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.